PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Berhenti! Oh, biarkan anak itu prajurit. Oh, rakyat kiranya. Ya, biarkan anak itu. Dia adalah putra dari Sang Mahawira kita, Raden Saka Palwaguna dan Anting Wulan. Jadi Tuan Saka dan Nyai Anting Wulan sudah mempunyai putra sebesar itu? Iya. Wah. Dia baru saja kembali bersama dengan ibunya, lalu ikut bersamaku ke ujung timur tanah ini. Jadi Rakrian baru saja kembali dari perjalanan yang melelahkan. Silakan. Silakan Rakrian kembali dan beristirahat. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Rong pilak-lak rokok deh. Awang greges-ges rokok mah. Irung mampet-pet rokok deh. Sirai mumet-met rokok mah. Biasane nek ngombe obat flu gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener ngombe prokol kanggo pilek irung buntet cepet plong, masuk angin sirah mumet cepet waras. Mangkane prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet awak reges mesti waras prokol. Iku lho sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik sirup prokol, kanggo dewasa tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Eri sebagai Cucur Paksi, Dona sebagai Nyiriwut, Billy Burhan sebagai Sanjaya, Norman sebagai Aditya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang petualangan Kayan Manggala ke ujung timur Pulau Jawa. Setelah melalui waktu-waktu yang penuh dengan kelelahan, yang diwarnai dengan suka dan duka, bocah berusia 13 tahun itu tiba beberapa puluh tombak di muka gerbang kota raja dengan diantar oleh Rakrian Cucur Paksi. Ayah, ibu. Aku tentu telah membuat kalian jadi gelisah dan cemas memikirkan kepergianku. Maafkan aku. Ayolah kita segera masuk. Kita harus segera menemui ayahanda dan ibundamu. Suara apakah itu, Paman? Bukankah itu pertanda siap perang? Ya, engkau benar, Raden. Marilah kita masuk. Aku sampai lupa. Saatnya sudah semakin dekat. Baginda Sanjaya akan berangkat kembali ke tanah seberang untuk memperluas wilayah tanah Mataram ini. Ayolah. Cucur Paksi bersama dengan Kayan Manggala memacu kudanya memasuki gerbang kota Raja Mataram. Akan tetapi tiba-tiba sepasukan prajurit muncul menjaga gerbang kota raja. Untuk itu, Cucur Paksi dan Kayan terpaksa menghentikan kudanya. Apakah mereka akan berangkat perang saat ini, Paman? Dari umbul-umbul pertandanya, saat ini mereka belum akan berangkat. Hari ini merupakan persiapan akhir. Mungkin besok mereka akan berangkat. Lihatlah itu. Kekuatan pasukan Mataram muncul dari sisi kiri dan kanan kota raja. Apakah ayahku dan ibuku akan turut bersama mereka? Sudah pasti, Raden. Mereka adalah mahawira istana ini. Tapi di manakah mereka? Aku harus menemuinya, Paman. Aku tidak ingin mereka menjadi cemas karena kepergianku. Raden masih mempunyai waktu. Janganlah mengganggu mereka saat ini. Tetapi di manakah mereka, Paman? Agaknya ayah dan ibuku tidak berada di antara mereka, Paman. Aku tidak dapat melihat mereka, Paman. Apakah mungkin dalam kelompok besar yang berada di seberang sana, Paman? Oh, tidak, Raden. Ayahmu masih berada di dalam kota raja. Dia pasti akan keluar dari gerbang ini. Oh, ini pasti ayah dan ibumu dan beberapa pimpinan utama pasukan Mataram. Nah, itu. Oh, iya, benar. Itu ayah dan ibuku, Paman Cucur Paksi. Jangan mengganggu mereka. Mereka sedang berada dalam tugas. Atas nama Sri Baginda Sanjaya, aku mengucapkan terima kasih atas upaya kalian yang telah mempersiapkan diri, berlatih siang dan malam selama 14 hari. Dan pada pagi hari ini, kita akhiri masa persiapan itu. Dan kalian boleh kembali pada keluarga kalian untuk melepaskan rindu kalian. Akan tetapi, nanti malam kalian semua harus sudah berkumpul di tempat ini. Dari gerbang utara ini, besok pagi-pagi sekali, kita akan bergerak bersama dengan junjungan kita Sri Baginda Sanjaya ke tanah seberang untuk memperbesar nama Mataram di berbagai wilayah. Mataram harus hadir sebagai pemersatu kekuatan di dunia ini agar kedamaian yang kita cita-citakan dapat tercapai. Hidup! Hidup Mataram! Hidup! Hidup Mataram Agung! Hidup Mataram Agung! Hidup Sri Baginda Sanjaya! Hidup Sri Baginda Sanjaya! Hidup Prajurit Mataram! Hebat sekali ayah dan ibuku. Ternyata mereka adalah orang yang sangat dihormati di tanah ini. Jika kau ingin beristirahat, kita dapat mempergunakan gerbang selatan kota raja untuk kembali. Tidak, Paman. Biarlah. aku akan melihat hingga semua ini selesai. Ya, agaknya pertemuan ayah dan ibumu juga sudah hampir selesai. Pertemuan ini aku anggap telah selesai. Kalian boleh bubar segera dan kembali pada keluarga kalian. Hoi, bubar! Bubar barisan! Selesai, Paman. Itu, ayah dan ibuku kembali masuk ke kota raja. Aku akan mengejarnya. Iya, iya. Raden, tunggu Paman Raden. Kayan Manggala yang sudah tidak sabaran lagi segera memacu kudanya menuju gerbang kota raja yang dijaga oleh sepasukan prajurit Mataram. Para prajurit yang tidak mengenal Kayan Manggala segera saja bergerak menghadang lari kuda bocah kecil itu. Berhenti! Oh, biarkan anak itu, prajurit. Oh, rakyat kiranya. Biarkan anak itu. Dia adalah putra dari Sang Mahawira kita, Raden Saka Palwaguna dan Anting Wulan. Jadi Tuan Saka dan Nyai Anting Wulan sudah mempunyai putra sebesar itu? Iya. Wah. Dia baru saja kembali bersama dengan ibunya, lalu ikut bersamaku ke ujung timur tanah ini. Oh. Jadi Rakrian baru saja kembali dari perjalanan yang melelahkan. Silakan Rakrian kembali dan beristirahat. Aku harus menghadap kedua orang tua anak itu. Lolo, tangannya kenapa bang sampean bang? Kok rok-rok terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Benar, Kau Panax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kau Panax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kau Panax. Kau Panax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbi Farma. Saja engkau selama ini. Maafkan saya, Bu. Ayah, saya menyusul Paman Cucur Paksi. Saya turut bersama mereka ke ujung timur tanah ini. Saya ingin mengantarkan Kak Ning. Sudahlah. Marilah kita kembali ke rumah. Kita bicara di sana. Paman Cucur Paksi. Maafkan saya, Raden. Maafkan saya jika kepergian putra Raden membuat Raden gelisah dan cemas. Paman Cucur Paksi tidak bersalah. Ayah, ibu, saya pergi tanpa setahunya. Bahkan, saya lebih dahulu meninggalkan bilik saya. Saya menunggu Paman Cucur Paksi di tengah perjalanan. Sudahlah, kebetulan sekali engkau tiba hari ini. Dengan begitu, kepergianku bersama dengan pasukan Mataram tidak ada lagi ganjalan yang memberatkan diriku. Terima kasih Paman Cucur Paksi. Paman boleh kembali, karena pastilah keluarga Paman sudah tidak sabaran menunggu kepulangan Paman sebagaimana kami. Jika begitu, saya permisi. Silakan Paman. Paman. Ayolah. kita segera kembali. Baginda Sanjaya pun ingin bertemu denganmu. Ya, tetapi kau dapat istirahat dulu. Baru menghadap Baginda Sanjaya. Mari. Mandi dan menikmati hidangan pagi, Kayan Manggala duduk di serambi rumahnya diapit oleh ayah dan ibunya yang memintanya untuk menceritakan pengalamannya. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Perjalanan yang cukup berbahaya. Iya. Sebaiknya engkau tetap di rumah saja, Kayan. Jangan turuti kehendak hatimu itu. Kelak jika tiba saatnya, kami ayah dan ibumu tentu tidak akan menghalang-halangimu lagi. Saat ini usiamu belum lagi pantas untuk bepergian jauh. Berpetualang menurut kehendak hatimu. Tetapi, saya pergi bersama-sama dengan Paman Cucur Paksi. Saya hanya sekedar mengantarkan kakak Ning, yang ternyata putra dari Prabu Gandung Wesi. Iya, tetapi kepergianmu itu sudah menuruti kehendak hatimu sendiri. Tanpa meminta pertimbangan kami. Iya. Saya memang bersalah, Ibu, Ayah. Maafkanlah. Sudahlah. Yang telah lalu, biarlah berlalu. Sekarang bersiaplah. Kita akan segera menghadap. Aku sudah mengirimkan seorang dayang untuk meminta waktu pada Baginda untuk menghadap beliau. Nah, mungkin itu. Biar aku lihat. Engkau Nyeriwut, bagaimana kabarnya? Baginda berkenan menerima kehadiran tuanku beserta Nyai Wulan dan putra tuanku Kayan Manggala. Baiklah, terima kasihnya. Saya permisi, tuan. Silahkan. Tunggu, hampir saja saya lupa. Baginda menerima tuanku tidak di pendopo, tapi di sebelah kiri biliknya. Maafkan saya, tuanku. Hampir saja saya lupa menyampaikan tempatnya. Tidak apa-apa, Bi. Saya permisi, tuan. Oh, iya. Nyeriwut, nyeriwut. Ayolah, kita segera menghadap Gusti Prabu Sanjaya. Sebentar, Kanda Saka. Aku merapikan rambutku dahulu. Rong pilek-lek Rokok, dek Awang greges-ges Rokok, ma Irong mampet-pet Rokok, dek Sirai mumet-met Rokok, ma Biasane, nek ngombe obat flu gregese ilang tapi pileke tetep ngocor herong buntet. Sing bener, ngombe Prokol kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, Prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras, Prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup Prokol. Kanggo dewasa, tablet Prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Talbe Farma. Beberapa saat kemudian, di serambi kiri bilik utama Prabu Sanjaya. Kalian sudah lama? Salam hormat kami untuk tuanku. Inikah putramu itu, Saka? Benar. Kayan, berilah hormat pada Baginda Sanjaya. Salam hormat saya untuk tuanku Prabu yang agung. Putramu memang pandai membawa diri. Tetapi sayang, sedikit nakal. Baru saja tiba di istana, belum lagi aku sempat mengenalnya, sudah pergi meninggalkanmu untuk waktu yang lama. Kemana saja engkau pergi, Kayan? Mengantarkan kepergian seorang sahabat, tuanku. Oh. Dasar-dasar dari sikap seorang kesatria sudah nampak saat ini. Hebat sekali. Hebat sekali putramu ini, Antikmulan. Bagaimana kabarnya dengan persiapan para pasukan kita pagi tadi? Mereka semua sudah berada dalam keadaan siap tempur, tuanku. Panglima Kandakawesi melaporkan seluruh persiapan telah sempurna. Dan besok pagi-pagi kita dapat berangkat sesuai dengan rencana. Ayahanda! Ayahanda! Ayahanda, aku ingin pergi berburu ke hutan. Paman Jalupi Nanking tidak mau mengantarkan aku. Katanya, saya harus meminta izin dulu pada ayahanda. Jaga sikapmu itu, Aditya. Lihatlah, ayahandamu sedang menghadapi tamu. Paman Saka Dembi Ulan. Hei, siapa anak itu ayahanda? Dia adalah putra saya, Raden. Putra paman? Iya. Siapa namanya? Kayan Manggala. Nah, Kayan, ini adalah Pangeran Aditya, putra dari Baginda Sanjaya. Kenalkan, saya adalah Kayan Manggala. Aku sudah tahu, tadi ayahmu sudah menyebut namamu. Aditya, bersikaplah yang baik. Kayan akan menjadi temanmu selama ayahanda tidak berada di istana. Ah, bagus sekali jika begitu. Ayo, ikut aku Kakang Kayan. Temanilah Pangeran Aditya. Baik, Bu. Saya permisi, tuanku. Pergilah. Putraku agak sedikit nakal. Jagalah ia baik-baik, ya? Akan hamba lakukan, tuanku. Oi! Ayo, Kakang Kayan! Ya, aku datang. Jaruja! Tujaknya, Mas. Nah, ini dia. Tolong, Bok, dibuatkan satu, ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rok-garok terus, gatel-gatel, ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Mbak. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah, wah, wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, gak ada yang jor-manjor selain kalpanat, tak iya? Kalpanat? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax, res-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Kayan Manggala bergegas menyusul Aditya yang berada di taman kecil. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.